Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Yang pertama kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita melakukan atau terus melakukan amalan-amalan ketaatan, dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah, sehingga Fadilatul Syekh Saleh Fauzan tatkala menjelaskan ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang siapakah orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, di antaranya adalah mereka wa idza u'tiya syakara, yaitu mereka tatkala diberi kenikmatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dia bersyukur. Maka dijelaskan oleh Syekh Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau yang dimaksud dengan syukur, sarfuha li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan bersyukur adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan ibadah yang kita lakukan seperti menghadiri majlis ilmu, datang ke masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk talabul ilmi, ini dinilai sebagai bentuk syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terlebih ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, mencari ilmu ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar, nilainya sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibni Muhammad Ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza shahhat niyatahu. Yang namanya ilmu, pahalanya sangat besar. Mencari ilmu itu pahalanya sangat besar sehingga tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun apabila niatnya orang tersebut bagus, niatnya orang tersebut baik. Sehingga barakallahu fikum, murid-muridnya beliau bertanya, wa kaifa dzalik, ya imam, bagaimana seorang itu dikatakan niatnya baik di dalam thalabul ilmi? Kata Imam Ahmad, apabila orang tersebut meniatkan di dalam mencari ilmu, di dalam thalabul ilmi, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, dia niatkan di dalam mempelajari ilmu dalam rangka untuk raf'ul jahli, menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya sendiri dan yang ada pada diri orang lain. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini pentingnya seorang hamba itu untuk ikhlas, senantiasa ikhlas di dalam thalabul ilmi, di dalam mencari ilmu. Niatkan di dalam mencari ilmu dengan tujuan menghilangkan kejahilan, dalam tujuan difa'u an syari'atillah, dalam rangka untuk membela syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sekelompok manusia yang mereka terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang yadda'i bil Islam, orang-orang yang mengaku dirinya Islam, akan tetapi ternyata dia badalu wa ghayyaru dinallah. Mereka mengganti dan merubah-rubah agama Allah. Inilah orang di antara orang-orang yang akan terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, bahkan di sana ada sekelompok manusia yang dia mengaku muslim atau mengaku umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya seorang itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi adanya bukti. Karena kalau sekedar pengakuan, semua manusia itu bisa mengaku dirinya seorang muslim, sunni, salafi. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, kullun nasi yadda'i wasalan bilaila wa laila la tukirru bidhalik. Semua manusia mengaku memiliki hubungan dengan Laila, akan tetapi Laila la tuqiru bidzalik, tidak mengaku yang demikian itu. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, beliau memberikan nasihat, qad ya'isul insanu murtadan wa yaz'umu annahu muslimun. Ini yang harus kita hati-hati. Terkadang kata beliau, di sana ada sekelompok manusia yang murtadan, keluar dari Islam, akan tetapi dia sendiri menyangka kalau dirinya itu adalah muslim. Ada model manusia yang seperti ini. Dia telah melakukan berbagai macam amalan-amalan yang mengeluarkan dari Islam, terjatuh ke dalam kesyirikan, istihza, memperolok-olok syariat Allah. Ini adalah amalan-amalan kekufuran. Tapi dia menyangka dirinya adalah seorang muslim. Inilah yang dikatakan tadi. Dia mengira dirinya seorang muslim, yad'i annahu muslimun, menyangka dirinya seorang muslim, tapi ternyata diseret oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di sana ternyata ada kelompok yang demikian. Ada sekelompok manusia yang demikian, dia mengira dirinya muslim, tapi padahal dia telah ya'isu insanu murtadan. Dia telah barakallahu fikum menjalankan amalan-amalan yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa bisa demikian? Maka dijelaskan kata beliau, limadha? Kenapa bisa demikian? Ya'isul insanu murtadan wa yaz'umu annahu muslim. Dia melakukan atau dia telah murtad, telah keluar dari Islam, tapi dia mengira dirinya muslim. Kenapa bisa demikian? Kata beliau, li'annahu ya'isu anaqidhi min nawaqidil Islam. Di antara alasannya karena dia terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Ya. Karena dia telah terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Wa nawaqidul Islami katsiratun wa asbabu ridati katsiratun. Ini yang harus kita perhatikan. Kata beliau, dikarenakan pembatal-pembatal keislaman kathiratun, sangatlah banyak. Pembatal-pembatal keislaman sangatlah banyak. Begitu juga kata beliau, sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu ridah keluar dari Islam itu sangat banyak. Pembatal keislaman itu banyak. Begitu juga sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu menjadi kufur sangatlah banyak. Di antaranya dijelaskan oleh para ulama, di antara sebab yang menyebabkan seorang itu kufur adalah al-jahlu an aqidatis sahihah. Orang tersebut tidak ngerti akidah yang sahihah. Orang tersebut jahil terhadap akidah yang sahihah. Tidak faham akidah yang sahihah. Ini diantara sebab seorang itu adalah terjatuh ke dalam kekufuran. Sehingga ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dari kejahilan. Jangan memelihara kejahilan. Buang jauh kejahilan tersebut. Karena ini sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan selanjutnya, yajibu al-inayatu bima'rifatiha wa su'alullahi as-sabat ala din. Ini juga yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk al-inayah, untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalam kekufuran, bima'rifatiha, dengan kita mengetahuinya, dengan kita mempelajarinya, mempelajari pembatal-pembatal keislaman, mempelajari sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu menjadi kufur, dikaji, dipelajari. Ini cara menjaganya. Bukan terus kita membiarkan diri kita menjadi orang yang jahil, atau kita rela menjadi orang yang jahil, atau bahkan senang menjadi orang yang jahil. Tidak. Tapi justru ini merupakan kewajiban kita berusaha memperbaiki diri kita dengan terus belajar mengkaji apa saja si pembatal-pembatal keislaman. Setelah dia berusaha yang satu ini, dia berusaha untuk belajar supaya berusaha untuk mengerti apa itu pembatal-pembatal keislaman? Apa itu sebab-sebab yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kekufuran? Berikutnya adalah juga perkara yang sangat penting. Jalan yang kedua adalah su'alullah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekokohan, kekuatan di atas agama Islam ini. Sehingga senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah as-sabat, supaya diberi kekokohan di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Gunakan untuk mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah supaya diberi kekokohan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tersebut mati dalam keadaan muslim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Terus belajar, setelah itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah dalam keadaan muslim. Berserah diri kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan untuk melindungi diri supaya tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah memohon, berdoa kepada Allah. Apalagi kita yang tidak ada jaminan. Enggak ada yang menjamin kita kalau kita akan selamat terus, akan terus istiqamah. Tentunya banyak-banyak berdoa, meminta keselamatan kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah min ahlil jannah, penghuni sorga, telah dijamin diampuni dosa-dosanya. Tapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah, termasuk yang mengetahui doa apa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kedua tangannya berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah dijamin min ahlil jannah, penghuni surga, sudah dijamin ya, sudah dijaga oleh Allah dari kesalahan, tapi masih terus berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub ya. Tentunya barakallahu fikum, kita lebih semangat lagi untuk memohon, meminta kepada Allah supaya diberi kekokohan di atas dinul Islam, di atas petunjuk Rasul. Terlebih barakallahu fikum di masa-masa yang penuh fitnah ini. Fitnah yang sangat dahsyat, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, satakunu fitanan, kata Nabi, akan muncul sebuah fitnah, ujian yang sangat dahsyat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan seorang, asbaha rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Karena dahsyatnya sebuah fitnah, sebuah ujian yang menimpa manusia, Nabi sampai menceritakan di pagi hari seorang itu dalam keadaan mukmin, sore hari ternyata telah kafir. Atau sebaliknya, sore hari dalam keadaan mukmin beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menjauhi perkara-perkara yang menyimpang, kesyirikan, bid'ah, dijauhi semua. Tapi ternyata sore harinya sudah sebaliknya. Apa sebabnya? Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aratin minad dunya. Orang tersebut menjual agamanya, menjual agamanya digadekan dengan dunia. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah keselamatan, diiringi dengan terus belajar, minta ditunjukkan kepada Allah jalan yang lurus, minta dijauhkan kepada Allah dari jalan-jalan yang menyimpang. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya kata beliau, fala yakfi mujaradul intisabi aw an yakunal insanu ima'atun ma'an nasi asa'u aw ahsanu. Kemudian berikutnya, maka tidak cukup seorang itu hanya sekedar menyandarkan. Tidak cukup hanya sekedar intisab saja, hanya mengatakan saya seorang salafi, saya seorang sunni, saya seorang ahlus sunnah, ahlul athar. Ya. Hanya sekedar pengakuan saja tidak cukup. Atau hanya sekedar ikut-ikutan orang saja. Yang ini seperti ini jadi ikut seperti ini. Yang itu seperti itu jadi ikut seperti itu. Tidak cukup. Intisab hanya sekedar pengakuan itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Sehingga kata beliau, ini yang harus kita perhatikan semua, biar kita tidak masuk di dalamnya, bukan menjadi orang yang hanya sekedar mengaku, ya, mengaku ahlus sunnah, mengaku salafi, tapi tidak ngerti ahlus sunnah itu apa, salafi itu apa, prinsip-prinsipnya itu apa, tidak ngerti. Ini musibah. Berarti ini hanya sekedar pengakuan, ya. Orang yang seperti ini hanya sekedar pengakuan. Ini tidak cukup yang seperti ini. Kata beliau, bala buddha an ya'rifal haqqa li ajli an ya'mala bihi. Masya Allah. Kata beliau, bahkan orang tersebut dia harus mengetahui kebenaran. Tentunya dengan cara belajar. Sehingga dituntut ya, orang tersebut untuk belajar. Bahkan orang tersebut harus dia mengetahui al-haq dengan tujuan untuk diamalkan al-haq tersebut. Sehingga seorang belajar, seorang mengkaji ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasul, tujuannya adalah an yu'mala bihi, dalam rangka untuk diamalkan. Bukan dalam rangka barakallahu fikum hanya untuk berbangga-bangga. Ya, merasa bangga. Saya sudah lama ngaji sekian tahun, ya. Sehingga tatkala ada orang baru ngaji merasa sombong. Kalau saya sejak tahun 90-an sudah mulai ngaji, ya. Ya. Bukan untuk itu. Atau hanya sekedar mencari gelar, mencari titel dan yang semisalnya. Bukan itu Islam itu dipelajari. Bukan itu tujuannya Alkitab dan Sunnah dipelajari. Tapi tujuannya adalah an yu'mala bih, dalam rangka untuk diamalkan. Sehingga di sini pentingnya kita untuk mengoreksi diri kita sendiri. Pentingnya introspeksi diri. Sejauh mana ilmu yang kita ketahui, ya, kita koreksi. Setelah itu mengoreksi berikutnya, sejauh mana ilmu yang kita amalkan. Tauhid kita, kita koreksi. Sejauh mana pengertian kita tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Setelah itu sejauh mana kita mengamalkan dari kalimat la ilaha illallah. Tentang sunnah kita kaji diri kita. Kita koreksi diri kita. Setelah itu kita koreksi sejauh mana kita mengamalkan. Ya. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang harus dilakukan oleh seorang hamba, kata beliau, bahkan dia harus mengetahui al-haq dalam rangkaan yu'mala bih, dalam rangka untuk diamalkan. Wa yas'alallah ats-tsabat, dan orang tersebut meminta kepada Allah kekokohan di atas al-haq tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di sini pentingnya seorang hamba untuk terus menerus belajar. Jangan merasa bosan, jangan merasa sudah cukup, ya. Tidak. Yang namanya ilmu itu tidak ada cukupnya, ya. Yang namanya ilmu barakallahu fikum tidak ada cukupnya. Seberapa lama kita mengkaji, masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita kaji, belum kita pelajari. Sehingga jangan, wah saya sudah cukup lah. Taklim sebulan sekali, seminggu sekali. Tidak. Ya. Bahkan harus barakallahu fikum memiliki, ya, saya katakan harus memiliki apa? Pelajaran-pelajaran yang lebih khusus lagi. Sehingga bukan hanya sekedar barakallahu fikum yang bentuknya taklim-taklim yang umum. Ya. Seperti hari Ahad, seperti ini kan taklim am. Kalau bisa diusahakan memiliki taklim yang khusus. Ya. Membaca Al-Quran, qiraah, tajwid, atau barakallahu fikum taklim akidah secara khusus. Alhamdulillah, ustadz-ustadz ahlus sunnah banyak di sekitar kita. Datang kepada mereka minta diajari, dibacakan satu kitab sebagai bentuk taklim khusus kita. Ya. Na'am barakallahu fikum. Demikian. Sebagai bentuk penjagaan diri kita supaya tidak terjatuh ke dalam kekufuran atau ke dalam penyimpangan. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau menjelaskan fahadha fihi anna man irtada an dinil islam fa innahu yakunu min ahli an-nar walau kana fi awali amrihi min hadhil ummah. Maka di dalam hadis yang kita baca, yaitu hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan, kata beliau, di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat penting. Pelajaran apa? Kata beliau bahwasanya orang yang dia murtad, keluar dari Islam, maka dia akan menjadi ahlun nar, akan menjadi penghuni neraka, walaupun barakallahu fikum pada awalnya dia itu adalah min hadhil ummah, walaupun pada awalnya dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia terus murtad, keluar dari Islam, maka dia akan menjadi ahli nar. Dan yang namanya barakallahu fikum seorang itu dikatakan murtad, ya, belum tentu bentuknya itu keluar dari Islam masuk ke dalam agama Hindu, ke dalam agama Nasrani, ke dalam agama Yahud. Bentuknya bukan hanya terbatas itu. Bentuknya sangat banyak. Sehingga barakallahu fikum Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di antara jenis-jenis kemurtadan, kata beliau di dalam kitab beliau syarah terhadap kitab Nawaqidul Islam, beliau menyebutkan di antara jenis-jenis kemurtadan imma li'i'tiqadin biqalbihi. Bisa juga bentuk kemurtadan tersebut kaitannya adalah dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Ya. Bagaimana ini? Jenis kemurtadan kaitannya dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Kata beliau, "Ausaka yahsulullahu fi umuri din," muncul keraguan-keraguan terhadap masalah agama. Ya. Tidak yakin lagi terhadap khabar-khabar yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tidak percaya lagi terhadap khabar-khabar yang datang dari Al-Qur'an. Muncul keraguan-keraguan. Ini diantara salah satu bentuk kemurtadan. Ya. Ini yang bentuknya kemurtadan di dalam hati. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga orang tersebut sering duduk di majelis ilmu, tapi ternyata menyimpan keraguan-keraguan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dia tidak yakin lagi kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sehingga dia mengandalkan akalnya. Sehingga barakallahu fikum yang seperti ini harus hati-hati. Kemudian yang kedua, afi'lin atau kemurtadan yang bentuknya itu adalah perbuatan. Contohnya apa? Ka'an yasjuda li ghairillah, aw yadbaha li ghairillah, aw yanzura li ghairillah. Contohnya seperti seorang sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, sungguh kata beliau, wahada fi'lun man fa'alahu faqadir tada. Maka perbuatan ini, tatkala di sana ada orang yang mengamalkannya, melakukannya, dia telah murtad. Ada seorang melakukan acara penyembelihan, dia tunjukkan, ya, dia tujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berikan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan kekufuran. Walaupun barakallahu fikum orang tersebut dia mengaku dirinya Islam, ya da'i muslimun, atau dia mengaku dirinya seorang ahlus sunnah wal jamaah, kalau dia sampai melakukan hal yang demikian, berarti dia telah kufur. Karena dia telah memberikan peribadatan untuk selain Allah. Wa man sarafa li ghairillahi. Ya, barang siapa yang dia memalingkan ibadah-ibadah dia berikan kepada selain Allah, maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa musyrikun kafir. Dia berarti adalah seorang musyrik dan kufur. Barakallahu fikum. Atau contoh berikutnya, beliau memberikan contoh au qaulin, atau perbuatan murtad itu bentuknya adalah ucapan. Tadi yang pertama i'tiqad, keyakinan. Yang kedua adalah perbuatan, seperti seorang dia menyembelih untuk selain Allah. Sekarang yang ketiga, perbuatan kufur yang bentuknya adalah qaulun, ucapan. Contohnya apa? Contohnya adalah bi an yatakallama bisabbillahi ta'ala aw sabbir rasul. Contohnya adalah seorang berbicara tapi mencela Allah subhanahu wa ta'ala, atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw sabbi dinil Islam, atau mencela agama Islam. Kalimat, perbuatan, ucapan yang dia ucapkan tapi mencela Islam, mencela syariat-syariat Islam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela agama Allah, maka ini adalah perbuatan kufur. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66. Allah menyatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, wahai Muhammad, apakah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap Rasulullah, kalian itu istihza, memperolok-olok? La ta'tadziru, kata Allah, tidak ada lagi uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Apa sebabnya? Karena memperolok-olok agama Allah. Dengan mengatakan wah Islam sudah tidak pas lagi untuk zaman sekarang. Ya, Islam sekarang pasnya adalah menyesuaikan masing-masing daerah. Enggak harus mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mulai mencela syariat-syariat Islam. Inilah di antara bentuk-bentuk kekufuran. Sehingga yang namanya bentuk kekufuran bukan hanya satu bentuk. Seorang berpindah dari Islam, dari agama Islam menuju agama yang lain, bukan itu saja. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka orang yang demikian, orang yang demikian yang dia keluar dari Islam, artinya dia murtad keluar dari Islam, baik dia murtadnya adalah kaitannya dengan keyakinan, atau dengan perbuatan, atau dengan ucapan, maka sungguh dia telah kafir min ahli nar, dia menjadi penghuni neraka, walaupun sebelumnya dia adalah min hadihil ummah. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita supaya kita tetap kokoh di atas agama Allah ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ya. Kita beragama Islam, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dituntut sampai kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yartadd minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang dia murtad dari kalian, andinihi, dari agamanya Allah. Barang siapa yang murtad dari agamanya Allah, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu terhapus amalan-amalan mereka, baik di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau hafizahullah Ta'ala, kembali memberikan nasihat kepada kita semua, "Lidzalika yajibu 'alaina an na'rifa ma hiya anwa'ur riddati wa ma hiya nawaqidul islami hatta natajannabaha." Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu bentuk-bentuk kekufuran, apa itu pembatal-pembatal keislaman, sehingga kita menjauhinya. Wajib bagi kita untuk mempelajari hal yang demikian, mempelajari apa itu bentuk-bentuk ridah, apa itu pembatal-pembatal keislaman. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjauhinya. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, ya, seorang penyair Arab, ada yang mengatakan, "Araftu syarra la li syarri lakin li taqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi." Kata seorang penyair menyebutkan, "Araftu syarra, saya mengerti kejelekan bukan dalam rangka untuk mengamalkan kejelekan tersebut. Bukan tujuannya mengamalkan kejelekan tersebut, tapi saya mengerti kejelekan supaya saya selamat dari kejelekan. Dan barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kejelekan dan kebaikan, ia qa'ufi, maka dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut." Ini orang yang tidak ngerti kejelekan, ya, bahaya. Dia tidak ngerti kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan itu apa saja, maka rawan orang tersebut untuk jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Dia hanya mengetahui yang namanya perbuatan syirik, beribadah kepada patung. Tatkala ada orang-orang musyrikin membawa syubhat mengatakan bahwasanya kita boleh berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kalau mereka itu adalah orang yang saleh, dalam rangka untuk menghormati mereka. Karena dia tidak tahu bentuk-bentuk kesyirikan, dia akan terbawa. Wah iya ya, berarti gak apa-apa kita berdoa kepada orang yang telah mati, kalau tujuannya untuk memuliakan mereka. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga orang yang tidak tahu kejelekan ini sangat berbahaya. Sehingga ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengetahui kebaikan juga mengetahui kejelekan. Ya. Tatkala Allah memerintahkan beribadah kepada Allah, juga dibarengi diingatkan dari perbuatan syirik. وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Sembahlah oleh kalian Allah, dan janganlah engkau berbuat syirik. Diingatkan dari kejelekan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan tentang kebanyakan manusia. Kata beliau, "Wa aktsarun nasi hamlun la yadruna wa la ya'rifuna nawaqidal Islam." Inilah keadaan kebanyakan manusia. Kata beliau, dan kebanyakan manusia, barakallahu fikum, mereka itu lalai, mereka itu tidak tahu dan tidak mengerti apa itu pembatal-pembatal keislaman. Inilah aktsarun nas, kebanyakan manusia. Sehingga Islam barakallahu fikum mengajarkan supaya seorang itu berilmu sebelum berbicara dan beramal. Jangan sampai menjadi seperti aktsarun nas, kebanyakan manusia yang mereka jahil, tidak mengerti pembatal-pembatal keislaman. Sehingga kata beliau, wa yaqauna fiha wa hum la yadrun, sehingga mereka terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman dalam keadaan mereka tidak mengerti. Ternyata sudah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ternyata sudah terjatuh ke dalam perbuatan istihza, memperolok-olok agama Allah, melecehkan agama Allah. Dalam keadaan la yadrun, mereka tidak ngerti. Barakallahu fikum. Kenapa mereka bisa demikian? Kata beliau, bisababil jahli alladzi la ya'duruna bihi. Dengan sebab karena mereka itu jahil, bodoh. Bodoh yang mereka tidak mendapatkan udzur. Perhatikan di sini. Bodoh yang mereka tidak mendapatkan udzur. Kenapa mereka tidak diberi udzur dengan kejahilannya? Li'annahu la yu'dharu fil jahli. Ya, sesungguhnya dia tidak mendapatkan udzur karena kebodohannya. Mangkana ya'isu bainal ulama wa fi biladil Islam. Kalau orang tersebut hidup di tengah-tengah ulama atau hidup di negeri Islam. Kok mereka tidak ngerti pembatal keislaman sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam perbuatan istihza dan pembatal-pembatal yang lain, padahal dia hidup di negeri atau di negeri Islam. Ya. Maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan uzur, tidak bisa diterima alasannya. Terkala mengatakan, oh saya karena bodoh jadi nggak tahu, nggak bisa diterima. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu bi'imkanihi an yas'ala wa an yata'alam. Karena dia dengan mudahnya, ya, dia bisa bertanya dan belajar. Kenapa tidak mau bertanya, tidak mau belajar? Ya. Sehingga bodoh yang seperti ini, alasan bodohnya itu gak bisa diterima. Kamu telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Wah, tapi saya gak tahu. Kenapa kamu gak mau bertanya? Kenapa kamu gak mau belajar? Ya. Barakallahu fikum. Padahal fasilitas untuk belajar itu sangat banyak. Bentuknya sangat banyak. Kenapa kamu gak mau bertanya? Kenapa kamu gak mau mempelajari akidah yang sahihah? Ya. Maka kejahilan yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak bisa diterima. Ya. Kejahilan yang seperti ini tidak bisa diterima. Wa yahrusu ala ta'allumi. Maka hendaklah seorang muslim dia bersemangat untuk belajar. Kembalinya seperti itu. Seorang muslim semangat terus untuk belajar. Naam. Wa amal ladzi la yubali fa innahu la yuhtamu bil ilmi, la yuhtamu bi ilmi wala bi ta'allum. Maka orang yang dia tidak mau belajar, tidak peduli dengan belajar, maka sesungguhnya orang tersebut berarti dia tidak perhatian dengan ilmu dan tidak perhatian dengan belajar. Orang yang seperti ini jahilnya, kebodohannya tidak bisa diterima. Ya. Cukup katakan, kenapa kamu enggak mau belajar? Ya. Padahal majelis ilmu sangat banyak. Kenapa kamu enggak mau mendatangi majelis ilmu, bertanya, belajar, mempelajari akidah yang sahihah, mempelajari pembatal-pembatal keislaman dan seterusnya. Wa yaktafi bi musammal islami faqat, bahkan dia mencukupkan dengan nama Islam saja. Ya. Yang penting saya sudah Islam. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. Dia enggak mau perhatian dengan Islam, dia enggak mau mempelajari Islam. Tak kala ditanya apa itu Islam, enggak ngerti. Ya. Ya, yang namanya Islam ya salat, puasa, zakat. Ya itulah, sekitar itu. Haji, ya. Sehingga kalau dia sudah menunaikan ibadah haji, walaupun dia ahli syirki, melakukan kesyirikan, kata mereka, wah dia seorang muslim. Kenapa? Sudah haji, ya. Walaupun dia melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dari Islam, dikatakan muslim. Kenapa? Karena sudah haji. Ini akibat jahil, tidak ngerti apa itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban bagi kita semua, terlebih bagi kita yang mengaku Ahlus Sunnah, sehingga jangan merasa cukup dengan nama Islam, jangan merasa cukup hanya dengan nama Ahlus Sunnah, tapi tidak mau mengkaji apa itu Islam, tidak mau mengkaji apa itu Ahlus Sunnah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang terjadi, kata beliau, wa yujari nasu ala ma hum alaihi tsumma yaumal qiyamati yasbihu ma'al khasirin. Ini akibatnya. Sehingga dia, barakallahu fikum, karena dia jahil dengan kejahilan yang tidak bisa diterima uzurnya, karena dia tidak mau belajar, ya, sehingga dia berjalan dengan manusia di atas kebodohan, sehingga di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Inilah bahayanya orang jahil, bahayanya orang bodoh. Sehingga sekali lagi, jangan merasa cukup dengan nama. Oh, saya seorang ahli sunnah, saya salafi, ya. Mobilnya sudah dicap dengan stiker, aku seorang salafi, ya. Masya Allah, cukup dengan itu. Enggak, jangan merasa cukup hanya dengan seperti itu. Tapi seorang ahli sunnah, seorang muslim, dia harus semangat belajar. Tatkala dia mengatakan saya seorang ahli sunnah, dia harus ngerti apa itu ahli sunnah. Tatkala saya seorang muslim, dia harus ngerti apa itu Islam. Jangan sampai mengatakan saya seorang muslim, tapi tatkala ditanya apa itu Islam, pak, ya kayak tadi jawabannya, hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Seorang muslim dia harus tahu apa itu Islam, apa isinya Islam. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fahada fihi al-hathu ala ma'rifati nawakidil islami hatta yatajannabahal muslimu li'ala yakuna ma'aha ula'i yawmal qiyamah. Kata beliau, hafidhahullahu ta'ala, maka ini, sungguh hadis ini sebagai dorongan kepada kita untuk mengetahui apa itu pembatal keislaman. Ya. Di dalam hadis ini terdapat al-hath, dorongan kepada kita untuk mengetahui apa itu pembatal keislaman, sehingga kita menjauhinya, sehingga kaum muslimin menjauhinya, sehingga orang tersebut tidak bersama orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti. Ya. Karena dia tidak tahu apa itu Islam, tidak tahu apa itu pembatal-pembatal keislaman, sehingga dia menjadi ma'aha ula'il khasirun, bersama orang-orang yang merugi di hari kiamat. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, kita baca hadis yang berikutnya. Qala fadilatus syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Walahuma min hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa aqulu kama qala Abdus Salih, maka saya akan mengatakan di hari kiamat sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang salih, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-117 sampai ayat yang ke-118. Allah menyatakan, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim balama tawafaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ucapannya Nabiullah Isa alaihi salam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa alaihi salam mengucapkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Wa kuntu alaihim syahida, dan aku atas mereka sebagai saksi tatkala saya berada di antara mereka itu selama hidup. Adapun setelah engkau mematikan aku ya Allah, maka sesungguhnya engkau lah yang menjaga mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan sesungguhnya engkau terhadap segala sesuatu sebagai syahidnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, apabila engkau mengazab mereka maka sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, apabila engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau adalah al-azizul hakim, yang maha perkasa dan bijaksana. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, kenapa Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut di hari kiamat nanti. Yaqulu SAW inda dhalik, inda hadal masyadil ha'ili, hinama yudaduna ilan nari min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini di tempat yang sangat menakutkan nanti di hari kiamat, yaitu tatkala menyaksikan sekelompok manusia yang diseret ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, ditarik, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang dia mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata orang tersebut diseret oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu nanti akan mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam yaumul qiyamah. Allah akan, atau Nabi Allah Isa alaihi salam akan mengucapkan suatu kalimat di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Itu tatkala Nabi Allah Isa alaihi salam mengatakan, ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnasi takhidhuni wa umiyya ilahaini min dunillah. Tatkala Nabiullah Isa ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah oleh kalian aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Tatkala Nabiullah Isa alaihi salam ditanya demikian, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku yaitu Nabi Isa AS dan ibuku ya, sebagai dua sesembahan selain Allah? Ya. Maka barakallahu fikum, pada ayat ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, ini adalah barakallahu fikum waktu terbongkarnya kejelekan orang-orang Nasara. Ya. Terbongkarnya kejelekan orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Isa ibnullah, Isa itu adalah anaknya Allah, atau dia mengatakan Isa adalah huwallah, itu Allah sendiri. Terbongkar kejelekan mereka. Barakallahu fikum. Maka Nabi Isa alaihi salam tatkala mendengar kalimat tersebut mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Nabiullah Isa AS langsung mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Isa AS menjawab, ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqqa. Kata Nabiullah Isa AS, sungguh tidak pantas bagiku untuk mengucapkan suatu ucapan yang tidak hak, yang tidak pantas bagiku. Ya. Saya tidak pantas ya Allah mengucapkan suatu kalimat yang itu tidak hak bagiku. Ya. Kenapa demikian? Kata beliau, li'anal ibadata haqqun lillah laisat haqqan limasihi wala li'umihi wala li'ghairihima minal makhlukin. Karena yang namanya ibadah itu adalah haknya Allah, bukan haknya Nabiullah Isa, bukan haknya ibunya, bukan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Yang namanya ibadah adalah haqqun lillah jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Perhatikan di sini. Kata Nabi Isa alaihi wasallam, kalau aku mengatakannya tentunya engkau telah mengetahui ya Allah. Karena engkau mengetahui apa yang ada berada di jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada jiwamu. Innaka anta 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Barakallahu fikum. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bih." Inilah para rasul. Kata Nabi Isa alaihi salam, "Aku tidaklah mengucapkan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku." Hada fihi ana rasulun muballighun 'anillahi la ya'ti bi syai'in min 'indihi. Ini merupakan dalil bahwasanya yang namanya rasul, mereka itu adalah menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendatangkan sesuatu yang datang dari dirinya sendiri, bukan. Ya. Bukan mendatangkan sesuatu yang datang dari dirinya sendiri. Wa innama huwa muballighun 'anillah, hanya saja rasul itu adalah muballigh, menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga harus kita perhatikan di sini. Di sini Nabi Allah Isa alaihi salam berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengikuti Nabiullah Isa alaihi salam, yang mereka berbuat syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Isa. Mereka mengaku mengikuti agama yang Nabiullah Isa alaihi salam. Perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan kalimat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang yang mengaku mengikuti agamanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka merubah-rubah agama Allah. Mereka melakukan amalan-amalan bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyatakan di hadapan Allah, "Wa nabiyyu la ya'muru bil kufri abada." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk kufur selama-lamanya. Jadi tatkala mereka terjatuh ke dalam kekufuran, ya mereka yang salah. Begitu juga tatkala mereka orang-orang Nasara terjatuh ke dalam kesyirikan menyekutukan Allah, mereka yang salah. Kenapa bisa demikian? Kenapa menyekutukan Allah? Na'am barakallahu fikum. Maka kata beliau, "Wala yatasawwaru hadza anna nabiyya yad'u ila syirki wa ila al-kufri." Ya. Maka tidak tergambar sama sekali bahwasanya Nabi itu menyeru umatnya, mengajak umatnya kepada kekufuran dan kepada kesyirikan. Ya. Karena betapa banyak orang yang mengaku pengikutnya Nabiullah Muhammad SAW, tapi ternyata barakallahu fikum prakteknya pada kenyataannya melakukan amalan-amalan syirkiyat, amalan-amalan bid'ah dan seterusnya. Hal yang seperti ini tidak pernah diperintahkan, tidak pernah barakallahu fikum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, qala fadilatul syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, walahuma anhu marfu'an, dan datang dari keduanya, yaitu disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim secara marfu. Hadis marfu itu adalah hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin," tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah yang salimah. Inilah seorang anak tatkala dilahirkan itu fitrahnya itu baik, bagus ya. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, kalau seandainya ada seorang anak lahir setelah itu dibiarkan dia hidup sendiri ya, artinya tidak dikenalkan ini, tidak dikenalkan itu, pasti dia akan mengetahui siapa itu Rabbnya. Dia akan mentauhidkan Allah, akan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Hanya saja kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi seorang Yahudi. Fitrahnya menyimpang, menjadi seorang Yahud, sebabnya adalah kedua orang tua, kata Nabi SAW. Ayunasirani, atau dia menjadi seorang Nasrani, sebabnya siapa? Kedua orang tua. Ayumajisani, atau menjadi seorang Majusi. Ya. Ghalibnya, seringnya penyebabnya fitrah seorang anak, barakallahu fikum, dia berubah, dia menyimpang, rusak. Itu penyebabnya adalah tarbiyah, bimbingan dari orang tua. Baik tarbiyah secara hal atau secara lisan. Ya. Hal dengan perbuatan-perbuatan yang dicontoh pada anak. Ya. Nah, melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak fitrah, kemudian itu dicontoh sama anak. Atau dengan ucapan dan seterusnya. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan kalau fitrah manusia itu adalah salimah, selamat. Kata Nabi SAW, kama tuntazul bahimatu bahimatan jam'a, hal tuhissuna fiha min jad'a. Sebagai contoh adalah seorang yang dia memelihara, ya, memelihara bahimah, hewan pemeliharaan yang bagus. Ya. Dia memelihara dengan cara yang bagus, ya, sehingga barakallahu fikum tidak ada yang rusak sama sekali. Tanduknya, apanya itu semua bagus. Hatta takunu antum tazda'unaha. Ya. Sampai digambarkan, ya, gambarannya kata Nabi SAW adalah seperti memelihara hewan. Nah, hewan tak kala dikeluarkan itu dalam keadaan bagus. Artinya lengkap. Ada tanduknya, ada apanya. Ya. Tanduk menjadi rusak. Itu biasanya karena apa? Dirusak oleh manusia. Matanya menjadi rusak. Biasanya karena dirusak oleh manusia. Itulah gambaran seorang anak. Tsuma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Rum. Ayat yang ke-30. Allah menyatakan fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah telah menetapkan fitrah manusia di atasnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan fitrah manusia. Ya. Itu di atas fitrah yang al-haq, fitrah yang baik. Ya. Cuman tadi, di sana ada penyebab yang menyebabkan fitrah tersebut menjadi rusak. Ya. Di antaranya adalah tarbiyah, dan ini seringnya adalah tarbiyah dari kedua orang tua. Maka di sini terdapat pelajaran penting untuk kita semua, hendaklah memberikan tarbiyah yang terbaik kepada anak-anak kita. Di sana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ada penyebab yang lain. Di antaranya adalah buq'atul munharifah, tempat lingkungan yang tidak baik. Sehingga orang tua barakallahu fikum hendaklah memperhatikan anak-anaknya. Ya, jangan tinggal di lingkungan yang tidak baik, karena ini sungguh akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Ya, ya namanya kejelekan itu ya, akan cepat mempengaruhinya. Walaupun anak kita ditarbiyah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau setelah itu dibawa ke lingkungan yang jelek, ini akan merusak fitrah anak tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sedikit informasi. Thank you. Ada sedikit informasi bahwasanya salah satu imam Masjid Agung sini, Pak Badar, lagi mengalami sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Dan bagi para ikhwah, dan diharapkan ya, yang mau menjenguk beliau atau besuk beliau, insya Allah nanti habis sholat asar ada rombongan yang mau besuk beliau di HI, sehingga nanti bisa bareng-bareng untuk menengok beliau di Rumah Sakit Harapan Ibu. Adapun Pak Badarinya adalah salah satu imam di Masjid Agung ini. Mungkin itu sebagai info dan anjuran. Karena diantara hak muslim al muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, diantaranya adalah tatkala sakit dijenguk. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.